Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai pada ayat 35 dari surat An-Nisa, surat keempat, berdasarkan tata tertib yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha pengalaman. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini sungguh menarik bahwa keutuhan rumah tangga adalah merupakan idaman setiap orang yang telah menjalin hubungan rumah tangga itu. Maka Allah pun mengatakan jauh-jauh hari, wa in khiftum syiqaqa, apabila kamu khawatir ada persengketaan. Artinya persengketaan itu belum terjadi, tapi masih ditakutkan, masih melihat adanya keretakan. Keretakan tapi belum sampai menimbulkan kehancuran rumah tangga. Maka Allah mengatakan fab'atsu hakama min ahlihi, kirim hakim, kirim utusan dari keluarga laki-laki dan utusan dari keluarga perempuan, niatnya satu, yurida islaha, mengadakan perbaikan. Suatu hal yang menyedihkan di Indonesia saat ini, ada isu gosip bukan untuk mempersatukan keluarga yang ingin bercerai, tapi bagaimana supaya yang mau bercerai ini betul-betul bercerai, habis hancur gitu. Ini suatu hal musibah karena niatnya sudah buruk tadi. Maka Islam mengatakan kalau ingin perbaikan, perbaikan. Pertama kali perbaikan itu dimulai dari niat. Niat utusan laki-laki dan utusan wanita untuk rujuk dan duduk bersama. Karena terkadang memang kita melihat ada anaknya itu mau kawin dengan laki-laki, sebenarnya keluarga besar tidak setuju. Jadi yang termuncul di situ, udah nak, ini kesempatan untuk ceri-ceri aja lah kalian. Nah, maka Allah mengatakan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau niatnya baik, Allah beri taufik. Kalau niatnya tidak baik, Allah tidak beri taufik. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui lagi Maha berpengalaman. Mungkin ini pengantar dari saya, Ustaz Fajrul Ardiansyah. Sangat menarik sekali apa yang sudah dijelaskan Ustaz Arifin tadi. Saya teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari Abu Hurairah. Bismillah, idza atakum man taradawna khuluqahu wa dinahu fazawwizuhu illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadan 'arid. Artinya jika datang kepadamu orang yang baik akhlaknya dan agamanya untuk melamar, maka kawinkanlah dia. Sebab jika tidak, hanya akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di bumi ini. Begitu. Tapi kadang-kadang orang melihat kriteria itu dari hadis yang pertama kali dalam pemilihan Ustaz Arifin, yaitu tungkahul mar'ah li arba, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, kan begitu kan, wali diniha, fazfar bidzatiddin taribat yada. Kan begitu. Artinya apa? Kadang-kadang orang sangkut yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Lidiniha tidak ditengok lagi. Padahal kalau saya menafsirkan li jamaliha di sini, bukan artinya wajah itu cantik rupa asalnya begitu tiba, tapi yang menyenangkan ketika suami itu melihat istrinya. Itulah arti jamaliha tersebut. Tapi kalau kita mengartikan jamal itu dengan arti badan, bentuk badan itu, bisa jadi dalam 10 tahun itu sudah tidak seperti yang dilihat dari yang 10 tahun yang lewat. Bagaimana ini Ustaz? Apanya? Penjelasannya ini. Iya, memang kalau kecantikan itu kata Syekh Mutawalli Sa'rawi di dalam, kalau saya tidak dalam halaman 44 itu juga dijelaskan bahwa kecantikan wanita itu kalau dia mencintai wanita itu atas dasar kecantikannya, itu wanita itu hanya cantik sebelum dia melahirkan. Iya. Setelah dia melahirkan akan hilanglah kecantikannya dan seluruhnya. Dan itu kata Syekh Mutawalli Sa'roi, ibaratnya ketika kita melihat sekuntum bunga, bunga itu hanya cantik ketika dia mekar dan ketika kita belum memetiknya. Ketika kita sudah memetiknya dan kita simpan dia di rumah, maka dia akan mengeluarkan bau yang busuk. Begitu lama-lama dia akan menjadi busuk. Jadi cinta saja itu tidak akan menjamin kelanggengan rumah tangga. Makanya harus ada di situ agama, didasarkan nilai-nilai kepada nilai agama. Dan inilah yang tercermin dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita kaji pada hari ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan dasar-dasar keutuhan rumah tangga itu. Jadi apabila terjadi benih-benih pertengkaran, maka jangan laki-laki dan jangan suami istri itu yang menyelesaikannya sendiri, tetapi coba ya cooling down, masing-masing memutus ya untuk membicarakan itu dengan baik-baik sehingga ada satu kemufakatan, jalan keluar yang itu adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau saya melihat begini, bahwa kecantikan, yeah, harta, keturunan, agama itu perlu. Iya. Yeah. Excellent-nya semua kita dapat yang empat ini. Iya. Yeah. Cantik, hartanya banyak, keturunannya, yeah, bagus, agamanya juga oke. Okay. Yeah. Iya. Ini adalah ideal. Dan istilahnya kecantikan itu relatif. Ustaz, yeah, Fajrul lihat tuh cantik, saya lihat belum gitu kan. Yeah. Tapi ada memang kecantikan yang memang orang sepakat ini memang cantik. Iya. Tapi ada juga yang melihat bahwa kecantikan itu dari sisi hidungnya, yang satu dari sisi matanya. Ya, yang suka hidungnya ambillah hidungnya, kawin hidungnya, kan begitu. Kemudian menjadi hal yang menarik lagi. Iya. Ketika Nabi mengatakan kepada seorang sahabat, apakah kamu sudah melihatnya? Iya. Jadi bukanlah sekedar agama saja, tidak. Cantik perlu. Kalau nggak lera nggak punya anak nanti. Nah, iya, kan begitu. Jadi kawin itu harus berdasarkan selera atau tidak dengan perempuan itu. Iya. Jadi bukan sekedar agamanya oke, okay, sudah. Makanya kata Nabi, sudah kamu lihat belum? Kalau belum lihat, lihatlah dulu. Mungkin ada yang menarik kamu di situ. Nah, itu kecantikan. Iya. Dan Islam mengakui kecantikan. Jadi ketika dia sudah tidak cantik, kita mau kawin lagi silahkan. Karena tetap kecantikan tadi. Gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Memang menarik memang kalau kita berbicara tentang kecantikan ya, itu sangat relatif begitu kan. Dan kecantikan itu kalau kita melihat seperti dikatakan tadi bahwa ya menurut individu. Nah, apakah bisa kita katakan kalau dia sudah tidak cantik lagi kita berhak untuk menikah lagi? Maka ini adalah sesuatu pembahasan yang tidak juga dapat kita katakan ya boleh-boleh saja begitu. Yeah. Karena mungkin saja akan terjadi semacam katakanlah, oh kalau begitu laki-laki itu memiliki kekuasaan lebih daripada perempuan begitu. Tentu hal ini tidak diinginkan di dalam Al-Quran itu sendiri, yeah, adanya kelebihan-kelebihan yang tidak sewajarnya seperti itu. Karena laki-laki itu juga terkadang merasa bahwa dia memiliki kelebihan daripada wanita begitu. Yeah. Apakah laki-laki itu juga tidak berubah ke tua kekuatannya begitu? Iya. Apakah dia tidak menjadi tua? Jadi kalau begitu, nah di sini yang ditakutkan akan terjadi al-qiyas ma'al-fariq yang selanjutnya akan membuat kerusakan-kerusakan itu. Jadi kalau kita kembali kepada ayat ini, saya ingin melihat begini, bahwa permasalahan yang muncul di sini bukan permasalahan yang sepele, yaitu bukan permasalahan yang mudah untuk diselesaikan sehingga harus ada penengah begitu. Tetapi di sini adalah permasalahan yang mulai rumit untuk mencari jalan keluarnya. Apakah karena misal ya contoh yang mungkin berkaitan juga itu adalah bagaimana kalau misalnya seorang istri yang tidak dapat melahirkan anak atau mandul misalnya, begitu kan, sementara suaminya ingin menikah lagi misalnya. Nah, ini perlu mungkin ada hakam itu tadi, artinya ada permasalahan yang sulit yang perlu ada semacam penengah untuk melakukan hal itu, karena tentu mempertahankan kelanggengan rumah tangga jauh lebih baik daripada bercerai misalnya. Betul sekali kata Ustaz Ardiansa. Jadi memang poligami solusi, perceraian itu bukan solusi. Walaupun akhirnya kita menemukan apa yang ditakdirkan, apa yang ditetapkan oleh Tuhan itu adalah baik. Perceraian itu walaupun kata hadis itu adalah apa, halal dan itu adalah suatu hal yang tercela, tapi kalau kita melihat dari sudut Al-Qur'an tidak ada yang tercela dari peraturan Tuhan. Iya, itu sudah jelas itu. Iya. Permasalahannya bagaimana perceraian itu menjadi elegan. Iya. Maka disebutkan dalam ayat-ayat cerai yang kita sebutkan pada beberapa surah Al-Baqarah yang lalu, itu ditemukan bil ma'ruf bi ihsan gitu kan. Jadi ketika bercerai bukan berarti putus dua hubungan keluarga besar, tidak. Yang menjadi salah sekarang ketika bercerai putuslah itu semua. Itu yang salah. Sebenarnya karena perceraian itu adalah mungkin antara suka dan tidak suka. Sama seperti kawin ya, suka dan tidak suka juga. Permasalahan terkadang sepele, karena hidungnya mancung saya kawin. Rupanya kawin itu bukan karena hidung mancung. Begitu juga cerai, karena apa? Karena sudah pesek, bercerai dia. Rupanya perceraian bukan karena yang sepele itu saja. Makanya ketika orang memahami perceraian ini, ketika mereka terjadi perceraian itu karena ketidaktahuan mereka dengan hukum dan syariat Allah ini, kan begitu. Benar sekali. Jadi bagaimana orang itu akan dapat menjaga setelah terjadi perceraian itu? Itulah yang sangat sulit itu di situ. Makanya Allah sangat menegaskan kepada semua kaum muslimin, itu dasar segala yang kita kerjakan itu apa saja itu harus didasari oleh ketakwaan kita kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai laki-laki, yaitu sebagai menjaga keluarga, itu kuduah. Apa yang kita lakukan itu adalah suri tauladan yang dilihat. Makanya itu bukan dilihat dari istri kita yang apa saja, tapi dari anak-anak juga. Anak-anak ini kadang-kadang belum dapat memahami apa yang kita maksudkan. Itulah yang perlunya kita jaga di dalam kehidupan berkeluarga ini. Iya, benar begitu sekali. Maka jauh-jauh hari di ayat 34 disebutkan, kalau misalnya marah, marah, tapi jangan pergi ke rumah orang tua. Jangan pisah kamar. Karena apa? Karena ada masalah yang itu bisa diselesaikan dengan kedekatan itu tadi. Marah-marah dia ya kan? Anak 10 juga kan begitu. Itu kan menarik. Artinya apa? Tuhan sebenarnya sudah memberikan konsep yang sangat sangat bagus untuk menyelesaikan rumah tangga. Kalau marah jangan pisah kamar, apalagi pisah rumah. Jangan pula pergi ke tempat orang tua. Tapi orang tualah yang datang ke rumah dia. Ada hakam. Dan hakam ini bukan untuk memperkeruh, tapi harus merujukkan. Walaupun bagaimana anak ibu udah suka dengan anak dia, dengan anak calon ini. Walaupun antar besan ini berantuk, itu lain cerita. Yang penting anak sudah suka sama suka. Niat baik, Allah akan meridhoi dia. Yuwaffiqillahu bainahuma. Maka ketika orang itu emosi kan, kadang-kadang itulah yang mengatur dalam dirinya sehingga dia mudah sekali berbuat apa yang dia inginkan karena itu sudah tidak terkontrol. Begitu. Jadi itulah yang dijauhkan oleh Allah, begitu. Kita itu semuanya harus betul-betul kita lihat begitu. Apakah ketika orang emosi itu harus kita lawan juga dengan emosi? Kadang-kadang orang suami istri ini juga kadang-kadang permasalahan yang kecil dibesarkan, yang besar dikecilkan, sehingga ketakwaan kepada Allah itu tidak dilihat di mana, dari sisi mana dia melihatnya begitu. Jadi artinya kalau seandainya suami itu mengalah bukan untuk kalah. Tapi untuk menjaga ke silaturahmi antara keluarga, bukan keluarga kita saja tapi keluarga besar secara keseluruhan. Banyak sebetulnya kan Ustaz yang perlu dijaga kan begitu. Jadi kalau kita melihat di sini pun redaksi Allah Subhanahu wa taala iyurida islaha. Iyurida artinya islaha. Kalau memang suami istri itu ingin mempertahankan itu. Yeah. Artinya kalau memang mereka sendiri tidak ingin mempertahankan, maka perceraian itulah yang akan konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Maka di sini kembali kepada suami istri itu tadi. Makanya ketika membina rumah tangga itu harus didasarkan kepada pengetahuan tentang agama. Jadi jangan kadang-kadang kita selalu menjumpai ada pernikahan itu dia menikah dahulu baru belajar agama. Padahal tidak seperti itu. Paling tidak dia mengerti dahulu tanggung jawab dan hak-hak sebagai suami, tanggung jawab dan hak-hak sebagai istri secara agama, nilai-nilai agama. Karena apa? Karena itulah yang bisa melanggengkan kehidupan rumah tangga itu. Kalau tidak dengan agama, apalagi dengan nafsu atau dengan emosi, maka rumah tangga itu paling berjalan seminggu kemudian akan terjadi sesuatu yang sangat tercela atau sesuatu yang tidak diinginkan itu, begitu. Akhirnya terjadilah syiqaq, terjadilah saling caci, saling maki, saling merendahkan, dan hilanglah rasa cinta itu tadi di dalam diri, dan itu mengakibatkan apa? Bukan hanya pertengkaran, bukan hanya perceraian, tetapi saling membuka aib dan saling itu yang salah, itu yang salah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib seorang laki-laki meminta nasihat kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali dan berkata, kawinkan wanita dengan seorang laki-laki yang baik agamanya. Kenapa? Sebab jika laki-laki itu mencintainya, dia akan memuliakannya. Laki-laki yang cinta ini, wanita itu dipujinya, dipujanya. Dan jika tidak mencintainya, dia tidak akan berlaku zalim terhadap dirinya. Jadi itulah peran penting agama, kenapa di akhir dan menjadi juru kunci yang sangat signifikan dalam kehidupan berumah tangga. Yang mungkin sampai saat ini belum memperdalami agama, tidak ada kata terlambat dan ketinggalan. Mungkin saat ini dan seterusnya, karena pengajian Allah menarik, karena Allah menamakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, kan begitu. Ar-Rahman Ar-Rahim, jangan ragu-ragu sekali kita. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, begitu. Karena banyak orang minder, Ustaz. Udah lama tak sembahyang, udah lama berbuat maksiat, aduh, mungkin enggak Allah ini, mungkin enggak Allah ingin mengabulkan aku, tobat aku ini aku. Makanya harus kita ingatkan dengan sifat Asmaul Husna itu, supaya setiap orang jangan ragu-ragu sekalipun, sedetik pun jangan ragu dalam hatinya. Tidak ada kata terlambat dalam beribadah, tidak ada kata terlambat dalam belajar, tidak ada dalam kata terlambat dalam bertaubat. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, cukup menarik apa yang kita kaji hari ini. Satu kata kunci, bahwa agama menginginkan umatnya hidup damai dan tentram, tidak saja di masyarakat luas, tapi juga di dalam rumah tangga. Untuk itu, sebagai laki-laki, sang suami bisa mengayomi istri dan anak-anaknya. Sebagai istri, bisa menjaga rumah tangga dan kerukunan, serta anak-anaknya pun tetap diharap berminta untuk berbuat berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Ardiansa, mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kata silap dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.